Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita akan masuki bab yang baru. Penulis Kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, Babu maja'a fi sihri, bab tentang sihir. Jemaah sekalian, ini termasuk salah satu bentuk kesyirikan yang paling banyak tersebar dan paling banyak menipu umat, terutama karena adanya para dukun dan tukang sihir yang tampil di depan umat seakan-akan mereka adalah para tokoh agama, ustadz, kiai, atau orang yang dianggap sebagai rujukan, disebut orang pintar dan lain-lain. Itu karena masyarakat tidak mengenal kesyirikan ini, sehingga mudah ditipu. Dikarenakan kebodohan, tidak mengenal kesyirikan ini, sehingga banyak manusia ditipu oleh mereka. Jadi ini diantara urgensinya, kita mengenal hakikat sihir sebagai salah satu bentuk dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran, agar kita tidak tertipu oleh para dukun berjubah. Dan juga kita bisa membimbing masyarakat agar tidak tersesat oleh para tukang sihir tersebut. Di sini Syekh menyebutkan dua dalil dari Al-Quran. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui, mereka di sini maksudnya orang-orang Yahudi, bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu menukar kitab Allah dengan sihir, menyebabkan orang itu tidak memiliki bagian di akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 102. Wa qawluhu ta'ala, dalil yang kedua, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yu'minuna bil jibti wat tagut. Mereka beriman kepada al-jibit dan tagut. Maksudnya mereka berpaling dari keimanan kepada Allah menuju keimanan kepada al-jibit dan tagut, dan kufur kepada Allah. Qala Umar, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, al-jibtu as-sihru. Yang dimaksud dengan al-jibit adalah sihir. Mereka beriman kepada sihir dan kufur kepada Allah. Wat-tagut as-syaitan. Sedangkan tagut yang dimaksud dalam ayat ini adalah setan. Surat An-Nisa ayat 51. Pertanyaannya, apa hubungan antara sihir dan setan? Maka Syekh menyebutkan athar yang berikutnya dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah. Wa qala Jabirun. Beliau berkata, at-tawagit, para togut itu juga bermakna kuhanun, para dukun. Kana yanzilu alaihimu syaitanu. Dahulu, setan-setan turun kepada mereka. Fi kulli hayyin wahidun. Di setiap kampung ada satu dukun yang setan-setan turun kepadanya untuk membantunya menyesatkan manusia. Baik, inilah jemaah sekalian matan Kitabut Tauhid dalam bab sihir, bagian yang pertama. Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan dalam dua ayat yang telah kita sebutkan dan juga penjelasan para sahabat, kita bisa memetik empat pelajaran. Pelajaran yang pertama, tahrimus sihri, diharamkannya sihir. Ini jelas, karena dua ayat ini mencela sihir sebagai perbuatan orang-orang Yahudi yang berpaling dari kitab Allah, dan perbuatan orang-orang musyrik serta para dukun yang berpaling dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya haram biasa, tapi sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Pelajaran yang kedua, kufrus sahir. Kafirnya tukang sihir. Tukang sihir itu kafir berdasarkan ayat-ayat yang jelas ini, berdasarkan dua ayat ini. Di mana sisi pendalilannya? Pertama, karena Allah mengatakan ma lahu fil akhirati min khalaqa. Tukang sihir itu atau orang yang menukar kitab Allah dengan sihir, dan ini konsekuensi ya, siapa yang melakukan sihir sama saja dia membuang kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, orang itu tidak lagi memiliki bagian di akhirat, menunjukkan dia kafir. Jadi ini penghukuman langsung dari Allah yang mengatakan dia kafir. Sebab Allah katakan dalam ayat ini, dia tidak punya bagian apa-apa di akhirat. Dan itu hanya berlaku bagi orang kafir. Tidak punya bagian apa-apa. Artinya, enggak dapat nikmat sedikit pun. Dia masuk neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada kemungkinan dia masuk surga. Tidak ada kemungkinan sedikit pun. Karena kata Allah, tidak ada baginya di akhirat bagian sedikit pun. Kemudian, sisi pendalilan berikutnya, dari dalil yang kedua, kata Allah, mereka beriman kepada sihir dan tagut. Mereka beriman kepada sihir dan tagut. Itu menunjukkan mereka tidak beriman kepada Allah. Karena yang mereka imani sihir dan tagut. Sehingga mereka dihukumi kafir. Dan di ayat 102 surat Al-Baqarah itu, masih ada sisi lain yang menunjukkan kafirnya tukang sihir. Di antaranya, Allah mengatakan, wama kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Maksudnya apa Nabi Sulaiman tidak kafir? Tidak berbuat sihir. Karena ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi. Dan ini sifat Yahudi yang dimiliki oleh para pelaku bid'ah. Jadi mereka berbuat kesesatan dulu, kemudian cari dalil pendukung. Orang-orang Yahudi melakukan sihir, lalu mereka cari dalil. Kata mereka, ini kan perbuatan Sulaiman. Jadi hati-hati. Ini sifat golongan yang suka berbuat bid'ah, seperti Yahudi. Beramal dulu, dalilnya belakangan. Jadi walaupun salah, tetap harus bisa mendatangkan dalil yang mendukung. Kufur sekalipun, mesti ada dalil yang mereka dapatkan. Dan itulah yang Allah sebutkan di surat Ali Imran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ تَعْوِيلِ. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabihat, yang bagi sebagian orang belum jelas. Mereka cari dalil-dalil tersebut untuk menyesatkan mereka dan mendatangkan penakwilan yang baru, yang tidak dikenal oleh salaf. Salaf tidak pernah mengenal menafsirkan istawa dengan istaulah. Tidak ada. Tidak seorang sahabat pun yang pernah berkata seperti itu. Tapi mereka datangkan dalilnya dan mereka menafsirkan seperti itu. Iya. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru, warisan Yahudi. Yahudi mengatakan ini kan perbuatan Sulaiman. Maka ayat ini membantah mereka. Kata Allah, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ. Sulaiman tidaklah kafir. Maksudnya tidak berbuat sihir. Maka jelaslah bahwa sihir itu adalah kekufuran. Kemudian lanjutan ayat juga terdapat sisi pendalilan. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Akan tetapi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Baik jemaah sekalian, jadi minimal ini 4 sisi pendalilan. 2 yang dari kitab Tauhid ini, kemudian 2 lagi yang kita tambahkan. Dari lafaz wa makafara Sulaiman, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Yang kafir kata Allah adalah setan karena mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi Allah langsung yang mengkafirkan para tukang sihir tersebut. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa para tukang sihir itu dihukumi kafir? Mengapa mereka dihukumi kafir? Karena minimalnya 2 sebab. Minimalnya 2 sebab. Yang pertama, karena sok tahu perkara gaib. Sok tahu perkara gaib. Ini sebab yang pertama. Mengapa para tukang sihir itu dihukumi kafir? Karena mengaku mengetahui ilmu gaib, meramal-ramal masa depan. Padahal itu hak khusus Allah. Ilmu yang khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di surat An-Naml ayat ke-65, Allah azza wa jalla menegaskan, Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui satupun makhluk di langit maupun di bumi tentang perkara gaib itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tegas. Allah menyatakan ilmu tentang hal yang gaib adalah kekhususan milik Allah. Ketika seseorang mengklaim dia tahu ilmu gaib, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jangankan dia, orang yang percaya kepadanya juga ikut menjadi kafir. InsyaAllah akan kita bahas. Juga disebutkan oleh Syekh, hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atakahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, yaitu ucapannya tentang hal-hal yang bersifat gaib, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga di surat Al-Jin Allah menegaskan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Para rasul di sini bermakna para utusan dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia, yaitu para nabi dan rasul. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita tentang sejumlah peristiwa masa depan. Tentang sejumlah peristiwa masa depan. Seperti beliau mengabarkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini kan peristiwa belum ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa masa depan. Dari mana beliau tahu? Dari wahyu. Sebaliknya, ketika beliau tidak tahu, beliau tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Arab Badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat?" Maka beliau tidak bisa menjawab. Dan malaikat Jibril juga bertanya kepada beliau, akhbirni anis sa'ah, yaitu untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir, kabarkan kepadaku tentang kapan hari kiamat. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kita sama-sama enggak tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, nabi yang paling dicintai Allah, dan malaikat Jibril malaikat yang paling mulia sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat, perkara gaib. Karena Allah tidak beritahu. Mereka tahu kalau Allah memberitahukan, dan itu sedikit saja dari ilmu gaib yang Allah miliki yang diberitahukan kepada para rasul itu tadi. Baik. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa terkadang para dukun itu meramal masa depan dan terjadi seperti yang dia ramalkan? Nah, ini sudah kita bahas sebabnya, yaitu setan-setan datang kepada mereka untuk mengabarkan apa yang mereka curi dari pembicaraan malaikat. Dan ini disebut gaib secara nisbi. Jadi gaib itu ada mutlak. Gaib itu ada dua. Gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib yang sifatnya mutlak, yang hanya Allah saja yang mengetahuinya, yang Allah tidak beritahukan kepada makhluknya. Sedangkan gaib nisbi itu diketahui oleh sebagian makhluk dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Jadi hakikatnya yang mereka ketahui itu hanyalah gaib nisbi, karena sudah diketahui oleh para malaikat. Tapi orang-orang kemudian percaya, oh berarti dia hebat, dia orang pintar, dia bisa tahu perkara gaib. Padahal dia dibantu oleh setan untuk mengabarkan tentang ilmu gaib yang sifatnya nisbi, yang sudah diketahui oleh para malaikat. Iya. Jadi ini sebab yang pertama. Mengapa tukang sihir itu dihukumi kafir? Sebab yang kedua, Syekh juga menyebutkan di poin yang keempat, karena dia menjadi budak setan. Menyembah setan. Menuruti apapun yang diinginkan oleh setan. Dan ini Allah isyaratkan dalam ayat yang tadi. Surat Al-Baqarah ayat 102 juga. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihir. Akan tetapi, setan-setan itulah yang kafir yang mengajarkan sihir kepada manusia. Maka ayat ini mengandung isyarat, manusia itu bisa sihir kalau menjadi budak setan. Oleh karena itu jemaah sekalian, di muka bumi ini, para dukun dan tukang sihir adalah jenis makhluk yang paling kafir. Kenapa? Makin kafir makin sakti. Makin kafir makin sakti. Makin disenangi oleh setan untuk membantu dia. Makanya jemaah sekalian jangan heran, luar biasa berbagai macam bentuk kekufuran dilakukan oleh para tukang sihir. Menghina Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, menghina syariat, mencaci maki Allah, mencaci maki Nabi Muhammad SAW, dan berbagai macam bentuk kesyirikan, menyembelih untuk setan, berdoa kepada setan, mempersembahkan berbagai macam sesajen. Kadang setannya sampai meminta keluarganya sendiri dijadikan sebagai persembahan. Na'udzubillah. Jadi, makin kafir dia, makin sakti karena setan semakin senang membantunya. Dan jemaah sekalian, tentang kafirnya tukang sihir, itu disepakati ulama tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja, diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan perlu dirinci terlebih dahulu. Kalau dia sihirnya minta tolong kepada setan, maka dia kafir. Tapi kalau sihirnya hanya menggunakan obat-obatan, maka dia tidak dihukumi kafir. Tapi dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Tetapi jemaah sekalian, sihir dengan menggunakan obat-obatan, itu bukan yang dibicarakan dalam syariat. Itu hanyalah sihir secara majaz. Secara kiasan. Artinya, obat-obatan itu bisa memberikan pengaruh seperti sihir. Misalnya membuat orang tidak sadar. Contohnya narkoba bikin orang fly. Seperti tersihirkan dia. Namun, bukan sihir seperti itu yang dibicarakan di dalam Al-Quran dan hadis. Sama dengan hadis Nabi SAW, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya, di antara kepintaran dalam berbicara itu ada sihir. Jadi maksudnya orang itu karena saking pandainya berpidato, dia bisa menyihir orang. Dia bisa membuat orang tertawa, dia bisa membuat orang menangis. Hanya dengan kepintaran berbicaranya. Ini juga disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sihir. Tapi bukan sihir itu yang dimaksud dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Itu hanyalah sihir menurut bahasa atau hanya kata kiasan. Jadi intinya ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa sihir itu kufur. Dan orang yang melakukan sihir, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Bahkan sekali lagi, dia termasuk jenis manusia yang paling kafir. Iya. Kemudian, pelajaran yang ketiga kata Syekh, Al-wa'idu syadidu liman a'rada an kitabillahi wastabdala bihi ghairahu. Ancaman yang keras. Jadi, ayat Surat Al-Baqarah 102, padanya ada dalil umum. bukan hanya dalil khusus terkait dengan orang yang meninggalkan Al-Quran dan berpaling kepada sihir. Tapi juga dalil umum. Untuk setiap orang yang berpaling dari kitab Allah dan menggantinya dengan selainnya. Sama saja dia ganti dengan sihir, dengan ucapan-ucapan para dukun, atau dengan adat istiadat, tradisi-tradisi, budaya-budaya, atau dengan hukum, aturan, undang-undang yang mereka buat-buat, yang bertentangan dengan kitab Allah, yang bertentangan dengan syariat. Ini bahaya besar. Bisa menyebabkan mereka tidak memiliki bagian di akhirat. Artinya menyebabkan murtad, kafir, keluar dari Islam. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ayat ini berlaku umum. Siapapun yang mengganti kitab Allah dengan apapun. Apakah dengan sihir atau dengan selain itu. Maka di dalam ayat ini ada ancaman yang keras terhadap mereka. Pelajaran yang keempat. An-nasihra minasyirki al-munafi lit-tauhid. Bahwasannya sihir itu termasuk kesyirikan yang menafikan tauhid. Artinya membatalkan tauhid. Bukan sekedar mengurangi kesempurnaannya. Jadi perbuatan dosa itu terbagi dua. Dosa yang menafikan tauhid atau membatalkannya. Dan dosa yang mengurangi kesempurnaannya. Maka sihir adalah kesyirikan dan kekufuran. Sehingga termasuk dosa yang membatalkan tauhid. Bukan sekedar mengurangi kesempurnaannya. Dan tauhid menjauhi kesyirikan adalah syarat diterimanya ibadah. Kalau seseorang beribadah tanpa tauhid, maka tidak ada gunanya sama sekali. Orang yang beribadah tanpa tauhid, tidak ada gunanya sama sekali. Karena amal ibadahnya terhapus. Apa dalilnya? Orang yang berbuat syirik, amal ibadahnya terhapus. Ada yang hafal dalilnya? Enggak dapat hadiah. Enggak ada hadiah. Dapat pahala insyaallah. Apa dalilnya orang berbuat syirik terhapus amalannya? Ada yang tahu? Ini enggak tahu atau malu-malu ini. Atau malas enggak ada hadiah. Silakan. Malu-malu. Banyak dalilnya kan? Surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyraqta layahbatanna amalukah. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka lakukan. Jadi enggak ada gunanya. Orang yang berbuat syirik itu beribadah. Tidak ada gunanya. Baik, kemudian Syekh menjelaskan di sini alasannya. Mengapa sihir itu adalah syirik? Li'annahu istikhdamun lisyayatin wa ta'allukun bihim. Karena dalam sihir itu ada penggunaan setan dan bergantung kepada mereka. Dan jemaah sekalian, di antara tipuan setan dan juga tipuan para dukun tersebut, mereka mengatakan setan-setan itu adalah khadam. Maksudnya khadim, pembantu mereka. Padahal faktanya mereka yang menjadi budak setan. mereka yang menjadi budak setan. Itu faktanya. Jadi bukan setan yang membantu mereka, tapi merekalah yang menjadi budak setan. Iya. Maka jangan tertipu. Jangan tertipu. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk tipuan yang paling sering berhasil, yang membuat banyak orang tertipu, yaitu amalan-amalan yang diberikan oleh setan itu, atau yang diberikan oleh para dukun, seakan-akan itu amalan berbau ajaran Islam. Contohnya, setiap hari harus baca kalimat La ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Selama 40 hari, enggak boleh putus. Kalau putus, maka terpaksa diulang lagi dari awal. Sampai 40 hari. Dan ada syarat lain, enggak boleh maksiat loh. Harus jaga sholat 5 waktu. Maka apa yang terjadi setelah 40 hari? Kebal senjata tajam. Atau punya tenaga dalam. Ini semua perdukunan, sihir. Tapi kok amalannya kelihatan benar? Membaca kalimat La ilaha illallah. Bahkan menjaga sholat. Jauhi maksiat. Maka disinilah tipuan setan. Orang yang bodoh tidak belajar, dia akan dengan mudahnya tertipu. Nah pertanyaannya, kenapa setan mau bantu dia? Padahal yang dia amalkan kelihatan benar. Karena hakikatnya yang dia amalkan salah. Bahkan bukan hanya amalannya yang salah, niatnya pun sudah salah. Niatnya berzikir bukan untuk ibadah, tapi untuk jadi orang sakti kan? Bukan untuk ibadah. Kemudian caranya, penentuan jumlah zikir la ilaha illallah 1000 kali. Betul, lafaznya yang mereka baca tidak salah. Tapi menentukan jumlah itu termasuk bid'ah. Kalau tidak ada dalam syariat. Dan juga betul, syariat menyuruh kita berzikir sebanyak-banyaknya. Tapi jangan kita buat-buat syariat sendiri, kita tentukan jumlah. Ditambah lagi penentuan waktu 40 hari. Itu bid'ah tersendiri. Ditambah lagi bid'ah yang lain. Kalau luput 1 hari, mulai lagi dari pertama. Itu bid'ah juga. Jadi jemaah sekalian, ini syubhat yang sangat halus. Oleh karena itu, Allah juga mengingatkan kita, hati-hati dengan bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh setan-setan ini. Karena ini diantara sebab Allah mengazab manusia dan setan-setan itu bersamaan. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 128. Kata Allah, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a." Dan pada hari Allah membangkitkan mereka semuanya, yaitu manusia dan jin. "Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi." Lalu Allah berkata, "Wahai para jin, kalian sungguh telah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia." Inilah yang dulu di dunia mereka sebut para jin itu sebagai khadam mereka. Tapi kata Allah, merekalah pengikut atau budak para jin itu. Wa qala awliya'uhum minal insi, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Dan berkatalah para wali mereka. Perhatikan jemaah sekalian, wali itu bukan hanya wali Allah, ada wali setan. Kata Allah, berkatalah para wali mereka dari kalangan manusia, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din," wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati pelayanan sebagian yang lain. Saling bantu, saling tolong ketika di dunia antara para dukun dan setan-setan ini. "Wa balagna ajalan alladhi ajjalta lana," dan inilah kami telah sampai pada ajal kami yang telah engkau tentukan untuk kami. Qalan naru maswaakum, maka Allah mengatakan neraka adalah khalidina fiha, kekal di dalamnya, illa ma syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabb kamu maha hikmah lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 128, tentang peringatan Allah dikarenakan saling menikmati di dunia antara manusia dan jin, yaitu para dukun atau orang-orang yang dikasih amalan oleh para dukun lalu dia jadi sakti, dibantu oleh para jin. Maka Allah Azza wa Jalla memperingatkan mereka akan mendapatkan azab. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan tanya jawab setelah sholat maghrib. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, ada beberapa faedah penting terkait dengan pembahasan sihir dan perdukunan. Faedah yang pertama tentang definisi sihir itu sendiri. Maka secara bahasa, sihir itu maknanya ibaratun an kulli syai'in khafiya sababuhu wala tufa wadaqqa. Sihir itu maknanya secara bahasa adalah ibarat tentang sesuatu yang samar sebabnya, halus serta sangat detail. Itu secara bahasa. Atau sederhananya, sihir itu secara bahasa adalah sesuatu yang samar dan tersembunyi. Makanya waktu sahur dinamakan sebagai waktu sahur. Kenapa? Karena itu adalah malam yang sepi, yang tersembunyi. Jadi ada kemiripan antara sihir dengan sahur dari sisi makna bahasa. Adapun secara istilah yang banyak dinukil adalah penyebutan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Kafi, begitu pula ada dalam Al-Mughni. Ini definisi sihir yang banyak dinukil para ulama adalah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Kata beliau, huwa azaim wa ruqa wa uqadun. Sihir itu adalah bacaan-bacaan, mantra-mantra dan buhul-buhul. Tu'athiru fil abdan wal qulub, yang dapat memberikan pengaruh pada badan dan hati. Yang dapat memberikan pengaruh pada badan dan hati. Tentu itu terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Izin Allah secara kauni. Seperti adanya koruptor. Allah enggak izinkan korupsi. Tapi secara takdirnya atau ketetapan kauninya ada koruptor. Begitu pula ada sihir. Fayumrit, kata Ibnu Qudamah, bisa membuat orang sakit. Wayaktul, dan bahkan bisa membunuh. Wayufarriku bainal mar'i wa zawjih, dan bisa memisahkan antara suami istri. Membuat orang bercerai. Wa ya'khudhu ahad az-zawjain an sahibihi, dan bisa mengambil salah satu dari orang yang berpasangan sehingga terpisah dengan pasangannya. Jadi jemaah sekalian, ini definisi sihir yang banyak dinukil para ulama. Mantra-mantra, bacaan-bacaan, buhul-buhul yang bisa memberi pengaruh pada badan dan hati. Pengaruhnya itu bisa membuat sakit, bahkan bisa membunuh, bisa memisahkan suami istri, bisa membuat dua orang yang saling mencintai jadi benci. Ataupun sebaliknya, dua orang yang tidak saling mencintai, dengan sihir mereka bisa jadi saling cinta. Jadi ini definisi sihir. Iya. Kemudian faedah berikutnya, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, dan ini disebutkan dalam buku-buku fikih, dan disebutkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid, bahwa sihir itu adalah kekufuran. Mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Jadi mencakup semuanya. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa sihir itu termasuk kufur. Apakah mempelajarinya ataupun mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain. Dan juga terdapat dalil penegasan bahwa belajar sihir kufur, yaitu pada ucapan dua malaikat. Ada dua malaikat yang namanya Harut dan Marut. Dua malaikat ini Allah utus ke muka bumi untuk menjadi ujian bagi manusia. Apa ujiannya? Belajar sihir. Maka para malaikat ini, dua malaikat ini berkata, sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 102 tadi. Dan ini sisi pendalilan yang lain di samping yang telah kita sebutkan tadi. Kata Allah, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan sihir itu kepada seorang pun sampai mereka berdua berkata, "Kami ini hanya ujian." Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Maksudnya, kamu jangan belajar sihir. Karena kalau kamu belajar sihir, kamu menjadi kafir. Ini makna ayat sebagaimana dijelaskan para ulama. Jadi, ayat ini juga dengan tegas, mempelajari sihir adalah kufur. Bukan sekedar mempraktikkan. Jadi belum dia amalkan, baru dia pelajari sudah kafir. Jadi hati-hati, ada ilmu dipelajari saja sudah menjadi kafir, belum diamalkan. Itulah namanya ilmu sihir. Begitu pula dalil penegasan kufurnya orang yang mengajarkan. Orang yang mengajarkan, yaitu tadi sudah kita sebutkan juga, Allah menyebutkan tentang salah satu kekafiran setan. Dan berlepas dirinya Nabi Sulaiman dari kekafiran itu, yaitu mengajarkan sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Ini masih di ayat 102 surat Al-Baqarah. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, tetapi yang kafir adalah setan-setan karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi baru mengajarkan, belum mempraktekan, sudah kafir. Jangankan jemaah sekalian, jangankan belajar, praktek, dan mengajarkan. Setuju saja sudah kafir. Dan ini berlaku untuk semua kekufuran. Menyetujui satu bentuk kekufuran juga kufur. Dan ini ditegaskan juga oleh penulis dalam Nawakidul Islam beliau yang ketujuh. As-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atf. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Pembatal keislaman yang ketujuh adalah sihir. Di antara bentuknya as-sarfu dan al-'atf. As-sarfu memisahkan, al-'atf membuat saling cinta. Jadi luar biasa, sihir memberi pengaruh pada hati manusia, membuat saling cinta dan memisahkan. Tapi jangan curiga sama suami ya. Itu prasangka buruk namanya. Kata Syekh, "Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar." Siapa yang melakukan sihir atau ridho kepadanya, maka dia kafir. Jadi bukan hanya yang mempraktekan, tapi juga yang ridho. Artinya setuju. Dia menganggap sihir itu tidak mengapa. Sihir itu boleh. Terserah alasannya apa. Peninggalan sejarah lah. Atau tradisi budaya, terserah. Kufur tetap kufur. Dan ini kaidah umum berlaku untuk semua bentuk kekufuran. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Subhanallah. Jadi berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan, menyetujui kekufuran adalah kekufuran. Karena kata Allah, kamu sama dengan mereka. Padahal dia enggak ikut melakukan. Tapi dia menyetujui perbuatan mereka. Dan ini juga dalil, kita enggak boleh hadir di tempat orang sedang berbuat dosa. Kecuali untuk tujuan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Kemudian faedah berikutnya, para ulama mengatakan sihir itu terbagi dua. Sihir hakiki dan sihir takhyili. Sihir hakiki dan sihir takhyili. Ini bukan pelajaran sihir ya, tapi mengenal kekufuran dan kesyirikan. Sihir hakiki itu artinya betul-betul terjadi. Seperti bisa bunuh orang, bisa membuat sakit, bisa memberi pengaruh pada kejiwaan, orang bisa jadi gila karena sihir. Makanya, bahkan Allah turunkan ayat-ayat khusus untuk melindungi kita dari para tukang sihir. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itu diantaranya surat Al-Falaq. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan para wanita tukang sihir yang biasa meniup di buhul-buhul. Iya. Jadi memang dahsyat bahaya tukang sihir ini. Sampai Allah turunkan ayat agar kita minta perlindungan kepada Allah dengan membaca ayat itu. Dan jangan kita lalai. Dan sampai ayat-ayat itu dijadikan syariat zikir harian kita. Pagi dan petang. Baca jemaah sekalian, jangan lalai. Ya bisa saja ada orang yang pingin menyihir kita. Atau ada setan dari kalangan jin ingin mengganggu kita. Maka kita hendaklah jangan lalai, selalu minta perlindungan kepada Allah. Dan jangan pula takut. Yakinlah kepada Allah, tawakal kepadanya, dan jangan takut kepada setan-setan dan tukang sihir tersebut. Iya. Ini yang pertama, sihir hakiki. Yang kedua, sihir takhyili. Pengkhayalan. Artinya, tidak terjadi secara nyata. Hanya kita dikhayalkan atau mata kita yang disihir. Mata kita yang disihir. Dan inilah yang dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun. Di surat Toha ayat 66 Allah menyebutkan yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa alaihi salam dari sihir mereka seakan-akan tali-tali itu berjalan. Padahal tidak. Tali-tali itu diam saja. Apa yang terjadi? Kok seakan-akan tali-tali itu berjalan berubah menjadi ular? Di surat Al-A'raf ayat 116 Allah tegaskan saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat orang-orang takut. Jadi itu hakikatnya yang mereka lakukan. Mata kita yang disihir. Pikiran kita yang dikhayalkan. Padahal itu tidak terjadi. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau, sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat. Tukang sihir tidak akan sanggup merubah hakikat. Enggak mungkin, itu mustahil. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Merubah hakikat itu maksudnya apa? Satu zat dirubah menjadi zat lain. Atau menghilangkannya dari muka bumi. Atau satu dibuat jadi dua. Itu enggak mungkin, mustahil. Jadi, tukang sihir Fir'aun tidak mungkin mereka bisa merubah tali menjadi ular. Itu enggak mungkin. Kalau di film mungkin. Dalam dunia nyata enggak mungkin. Daun enggak mungkin dirubah menjadi uang. Uang sejuta enggak mungkin digandakan jadi puluhan juta. Itu enggak mungkin. Mustahil, sepakat ulama. Kalau tukang sihir dan para dukun itu bisa jemaah sekalian, niscaya yang tercatat sebagai orang terkaya di dunia adalah mereka. Ternyata tidak kan? Ternyata tidak. Tapi bisa-bisanya orang tertipu. Ya, bahkan ada dulu seorang politisi, doktor loh. Doktor, jangan main-main. Bisa tertipu dengan tukang sihir ini. Katanya bisa menggandakan uang. Walaupun dia doktor, tapi dalam bidang umum, dia tidak belajar ilmu agama, maka dengan mudahnya dia bisa tertipu. Jadi hati-hati. Ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sehingga kalau kita melihat sesuatu yang mustahil terjadi, maka ketahuilah mata kita sedang disihir. Mata kita sedang disihir. Ya, mungkin sering, kalau dulu ada sering tuh di kampung-kampung, ada akrobat. Itu orang disembelih memang. Disembelih jemaah sekalian. Nggak mati. Ternyata kejadian serupa pernah terjadi di masa sahabat. Disebutkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Tarikh beliau. Jadi ada tukang sihir di hadapan orang banyak, dia sembelih manusia, dia pisahkan kepalanya, kemudian dia satukan lagi. Subhanallah. Lalu datang seorang sahabat, namanya Jundub radhiyallahu anhu, tukang sihir itu dipisahkan kepalanya dengan badannya oleh sahabat ini. Ternyata dia tidak bisa mengembalikan kepalanya sendiri. Matilah dia. untuk membuktikan kepada kaum muslimin dia pendusta. Jadi bayangkan manusia sebanyak itu bisa ditipu. Jadi bukan hal yang baru, ini sihir mata. Hanya mata kita yang disihir. Jadi enggak usah khawatir. Tidak ada tukang sihir bisa merubah wujud manusia jadi kodok misalkan. Saya kutuk kamu jadi kodok. Tidak ada, itu mustahil. Kalau terjadi, maka mata kita yang ditipu, bukan secara hakiki. Baik, ini beberapa faedah penting yang disebutkan para ulama tentang sihir. Apakah dapat dikategorikan sebagai dukun salah seorang keluarga kita yang biasa mengobati atau dipanggil orang untuk mengusir jin dengan bacaan-bacaan Al-Quran namun bukan ruqyah syar'iyah? Jemaah sekalian, sayangnya pertanyaan ini tidak menjelaskan dari mana dia bisa berkesimpulan itu bukan ruqyah syar'iyah. Karena ciri utama ruqyah syar'iyah itu dengan Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syif. Jazakallahu khair. Di antara nama surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang meruqyah dengan surat Al-Fatihah, "Wa may yudrika annaha ruqyah." Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Dan sudah pernah kita bahas juga ruqyah syar'iyah itu dibolehkan, bahkan dianjurkan dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama memberi peringatan keras untuk kita berhati-hati dengan mantra-mantra yang tidak jelas artinya, tidak jelas maknanya. Seperti banyak para dukun menggunakan mantra-mantra berbahasa daerah. Bisa jadi di dalamnya ada permohonan kepada setan-setan. Maka yang dibaca hendaklah Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, ayat yang mana yang kita gunakan untuk meruqyah? Maka jemaah sekalian, seluruh Al-Quran itu adalah obat. Jadi boleh dengan seluruh Al-Quran. Hanya saja terdapat dalil-dalil yang menjelaskan ada ayat-ayat khusus yang lebih utama dan yang paling utama adalah surat Al-Fatihah. Karena ini surat yang paling afdol. Dan di dalamnya terkandung tauhid. Terkandung di dalamnya tauhid rububiyah, uluhiyah dan al-asma' wa sifat. Ini yang membuat Al-Fatihah itu surat yang paling mulia karena kandungannya, terutama tauhid. Jadi orang yang sudah hafal Al-Fatihah, dia sudah bisa meruqyah. Mudah meruqyah itu. Hafal Al-Fatihah saja sudah bisa meruqyah. Bahkan itu surat yang paling afdol. Begitu pula ayat kursi dan juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini semua ayat dan surat-surat pendek yang paling afdal digunakan untuk meruqyah. Diulang-ulang tidak mengapa. diulang-ulang tidak mengapa. Dibaca, kemudian ditiup. Ditiup dengan sedikit ludah keluar kepada orang yang sakit itu. Dan juga dianjurkan memegang anggota tubuhnya yang sakit. Kecuali dia lawan jenis, maka tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh, dan harus ditemani mahramnya. Iya. Dan doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meruqyah itu singkat. Pendek-pendek saja. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Pendek. Jadi ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ini yang paling penting. Kita yakin ruqyah itu hanya sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sudah baca, tapi Allah belum berkehendak untuk menyembuhkan, ya belum sembuh. Jadi kita hanya berusaha, dan tentu kita bertawakal kepada Allah. Sedangkan yang menyembuhkan kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, kaidah ini penting sekali, syarat yang kedua ini. Karena jangan sampai kita menganggap ada orang yang punya kesaktian. Kalau dia datang, setan pada takut. Yang lain ditertawakan oleh setan. Atau dia punya kemampuan ruqyah di atas rata-rata. Karena dulu waktu pelatihan, dia sampai selesai level 3 misalkan. Tidak ada. Tidak ada orang yang punya keahlian ruqyah yang lebih daripada yang lain, itu tidak ada. Tidak ada orang yang punya keahlian ruqyah sehingga kalau dia meruqyah, itu lebih mujarab daripada yang lain, itu enggak ada. Walaupun dia lebih sering pelatihan. Dan pelatihan-pelatihan itu juga kita tidak mendengarkan para ulama kita sibuk dengan itu, tidak ada. Enggak ada Syekh bin Baz bikin pelatihan ruqyah. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan para ulama kita di abad ini. Iya. Karena itu mudah. Hafal Al-Fatihah, sudah bisa meruqyah. Apanya yang perlu dilatih? Mudah sekali. Yang perlu diperbaiki adalah keimanan kita, tawakal kita kepada Allah. Nah, ini yang mungkin memberikan pengaruh. Ini yang mungkin memberikan pengaruh, yaitu hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena keahlian. Jadi gak ada orang yang punya semacam kesaktian lebih hebat meruqyah. Kemudian syarat yang ketiga, tidak mengandung penyelisihan syariat. Syarat ruqyah yang ketiga, tidak mengandung penyelisihan syariat. Nah ini terkait dengan pertanyaan ini. Apa yang membuat penanya berkesimpulan itu bukan ruqyah syar'iyah? Maka di dalamnya mengandung pelanggaran syariat. Dan secara garis besarnya pelanggaran syariat dalam ruqyah itu ada tiga. Yang pertama, yang mengandung syirik. Inilah ruqyahnya para dukun. Dia minta tolong kepada setannya. Atau melakukan apa yang diperintahkan oleh setan. Disuruh menyembelih hewan. Disuruh mempersembahkan sesajen. Dan macam-macam. Kemudian yang kedua, ruqyah yang mengandung bid'ah. Contoh jemaah sekalian. Mereka menetapkan ayat-ayat khusus dengan keyakinan ada keutamaan khusus. Kata mereka, ini ayat bisa nyembelih jin. Kalau meruqyah, tangan harus seperti sedang menyembelih. Ini ada. Dan mereka mengaku tukang ruqyah sunnah loh. Ada ayat spesial membakar jin. Ada ayat spesial mengunci pergerakan jin. ada ayat pula yang bisa melihat jin. Kita baca, kita bisa lihat jin. Itu semuanya mengada-ada. Bahkan bisa jadi sudah sampai tingkat perdukunan kalau mengklaim bisa melihat jin. Iya. Baik, ini yang kedua, yang mengandung bid'ah. Kemudian yang ketiga, yang mengandung maksiat. Ya, contohnya, tukang rukyahnya laki-laki, pasiennya perempuan, lalu dia menyentuh pasiennya. Atau berdua-duaan, atau orang-orang yang enggak penting ikut hadir, bukan mahramnya, campur baur di situ. Iya. Maka, inilah baru kita hukumi, itu rukyah tidak sesuai syariat. Dan dihukumi dukun kalau sampai tingkat kesyirikan. Jadi kesimpulannya, jawabannya tergantung pada rukyah dia. Karena beliau tidak menjelaskan di sini, sehingga kita hanya bisa menjawab secara umum. Wallahu a'lam. Apakah benar ada kisah jin belajar kepada Syekh bin Baz? Memang kisahnya masyhur, tapi saya belum tahu kisah itu benar atau tidak. Akan tetapi itu hal yang biasa saja. Hal yang biasa saja, kita enggak tahu, mungkin di masjid ini ada para jin yang hadir. Kita enggak tahu. Itu hal yang biasa saja. Mereka kan hidup di bumi kita sama. Sering orang mengatakan dunia lain. Dunia lain di mana? Sama di sini mereka. Cuma kita enggak lihat, itu saja. Mereka melihat kita, kita enggak melihat mereka. Tapi mereka bukan berada di alam lain, tidak. Sama, mungkin ada di samping kiri dan kanan antum. Enggak usah melihat. Ya. Mungkin saja ada di samping kiri dan kanan antum. Biasa saja. Itu hal yang biasa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun ketika beliau berdakwah, ketika beliau membaca Al-Quran, dihadiri, didatangi oleh para jin. Kemudian mereka masuk Islam. Karena mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Adapun kisahnya pastinya saya tidak tahu kebenarannya, wallahu a'lam. Bila seseorang melakukan kesyirikan seperti berdoa ke kuburan, meminta ke kuburan, berdoa kepada penghuni kubur ya. Lalu meninggal saat terjadi tragedi pesawat jatuh. Bagaimana cara menyikapi ini? Karena banyak yang bilang kecelakaan seperti ini bisa dikatakan mati syahid. Mati syahid kalau yang muslim. Dan orang muslim tentunya terlepas dari semua kesyirikan dan kekufuran. Berdoa hanya kepada Allah. Iya. Mati syahid kan diantaranya tenggelam. Fir'aun pun tenggelam. Fir'aun dan bala tentaranya mati tenggelam. Tapi gak ada satupun yang mengatakan mereka mati syahid. Karena mati dalam keadaan kafir na'udzubillah. Kalau dia seorang muslim, itu pun gak bisa kita katakan pasti dia dihukumi mati syahid. Tidak. Kita hanya bisa berharap-harap cemas, semoga dia termasuk orang yang mati syahid. Jadi gak boleh kita katakan dia mati syahid, memastikan tidak. Tapi katakan insya Allah dia termasuk orang yang mati syahid kalau dia seorang muslim. Iya. Apakah boleh menggunakan aplikasi bajakan untuk belajar tanpa ada tujuan komersial? Apakah dibolehkan? Tentu tidak boleh, karena itu termasuk kezaliman terhadap para pembuat aplikasi tersebut. Tidak dibolehkan. Kalau semua orang berprinsip seperti itu, yang enggak ada satupun yang beli aplikasi. Karena semua berprinsip mau belajar juga kan, tidak boleh. Kalau yang membuatnya seorang muslim, tentu lebih besar lagi dosanya. Nabi SAW mengingatkan, man ghasyana falaysa minna, siapa yang berbuat curang kepada kami, dia bukan bagian dari kami. Juga Nabi SAW mengingatkan, al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka. Jadi kalau saudara kita memberikan syarat untuk menggunakan aplikasinya, kita terikat dengannya. Kalau dia orang kafir, maka syariat melarang kita berbuat zalim kepada orang kafir. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum, yaitu kepada orang kafir, membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berlaku adillah, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Saya mempunyai saudara di kampung yang katanya bisa mengobati dan melihat makhluk gaib. Saya ingin memperingatkannya bahwa hal tersebut adalah kekufuran. Namun hal itu sangat sulit bagi saya, di mana semua keluarga saya, saudara, dari ibu dan lain-lain sudah terlanjur mempercayainya. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa membentengi keluarga saya dengan tauhid, sementara itu saya di sana adalah 1:100 yang sudah kenal sunnah. Tidak ada cara lain kecuali dengan berdakwah, menyebarkan tauhid. Dan ingatlah, tugas kita bukan memberi hidayah kepada mereka. Tugas kita sekedar menyampaikan. Mereka terima atau tidak, itu sudah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi jemaah sekalian, kita menyampaikan hari ini, orang itu belum langsung menerima, tapi sudah menjadi pemikirannya, sudah berada di pikirannya. Mungkin beberapa bulan atau bertahun-tahun ke depan, baru dia menerima ucapan kita. Apalagi kita menyampaikan, datang lagi orang lain menguatkan apa yang sudah kita sampaikan. Maka itu akan semakin membantu dia memahami. Jadi, enggak usah khawatir, enggak usah peduli, sampaikan saja, mereka terima atau tidak, mereka percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan kita adalah sampaikan dengan hikmah dan dengan ilmiah. Makin kuat muatan ilmiahnya, makin membuat mereka percaya. Yaitu dalilnya harus kuat. Maka hafalkan dalilnya. Kalau kita kurang hafal, sulit mereka untuk percaya. Sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya, agar mereka semakin yakin. Dan juga melakukan pendekatan-pendekatan, berakhlak baik, kasih hadiah-hadiah supaya hati mereka lembut untuk menerima nasihat kita. Dan juga sangat penting, kalau kita dikenal sebagai orang yang mendalami ilmu agama, ini juga memberi pengaruh kepada masyarakat. Kalau kita dikenal orang yang pernah mendalami ilmu agama, itu memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mempercayai apa yang kita sampaikan. Maka dari itu, perdalamlah ilmu agama, masuk ke pondok pesantren atau sekolah-sekolah tinggi yang mengajarkan ilmu agama Islam lebih mendalam, maka insya Allah itu membantu kita berdakwah kepada keluarga dan masyarakat kita. Iya. Bagaimana hukumnya membaca ramalan cuaca? Terkadang ada notifikasi ramalan cuaca yang otomatis masuk ke HP tanpa sengaja terbaca. Jawabannya tidak mengapa, itu bukan termasuk ramalan para dukun. Itu hanya perkiraan berdasarkan bukti-bukti ilmiah, berdasarkan fakta atau kenyataan. Ya misalkan, kalau malam ini angin mengarah ke utara, misalkan ya, maka telah dipelajari berhari-hari yang lalu terjadi hujan di kota ini dan kota itu. Itu kan fakta. Tetapi dengan syarat, tidak boleh memastikan. Sama dengan kita melihat langit sudah mendung. Boleh enggak kita mengatakan, menurut perakiraan cuaca saya, sebentar lagi hujan. Karena langit sudah mendung. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh kalau kita katakan, pasti sebentar lagi hujan. Jadi jangan memastikan. Karena faktanya mendung tidak selalu berarti hujan. Jadi enggak boleh memastikan. Yang tahu pasti hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perkiraan berdasarkan sebab akibat. Adapun yang dilakukan oleh para dukun, itu enggak bisa dijelaskan. Apa hubungan antara sebab dengan akibatnya? Tahun 2021 katanya, akan terjadi gempa bumi. Kenapa saya dapat wangsit? Itu enggak bisa dia jelaskan. Secara ilmiah dia enggak bisa jelaskan. Atau peristiwa-peristiwa di langit, insyaallah nanti akan kita bahas juga, menghubung-hubungkan peristiwa-peristiwa di langit yang tidak bisa dijelaskan sebab akibatnya dengan peristiwa yang terjadi di muka bumi. Maka itu termasuk perdukunan. Insyaallah ini ada bab tersendiri tentang at-tanjim, ilmu nujum, ilmu perbintangan. Menghubung-hubungkan kemunculan bintang-bintang dengan peristiwa di muka bumi. Ini gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Atau mungkin yang sudah banyak beredar, dia lahir bulan September. Bintangnya Libra. Maka nasibnya di bulan ini begini dan begitu. Itu bisa dijelaskan gak secara ilmiah? Gak bisa. Jadi itu bedanya perakiraan cuaca BMKG dan ramalan para dukun. Ramalan para dukun tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak bisa menghubungkan antara sebab dengan akibat. Jadi sekali lagi, itu bukan masalah, bukan termasuk kesyirikan, tapi dengan syarat tidak memastikan. Tidak memastikan, iya. Ada teman non-muslim yang mau masuk Islam, tapi beliau masih bertanya, bagaimana jika keluarganya meninggalkannya? Apakah itu akan menyedihkan untuk hidupnya? Tolong nasihatnya Ustaz. Jemaah sekalian, ingatkanlah kepada beliau yang mau masuk Islam, bahwa Islam itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dia enggak mungkin selamat dari azab Allah di dunia dan di akhirat kecuali dengan masuk Islam. Ini harus dipahamkan. Hanya Islam jalan keselamatan. Karena hanya Islam yang mengajarkan tauhid hak Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Islam menodai kemuliaan Allah, menghina Allah, merendahkan Allah dengan cara mempersekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pokok utamanya yang harus dipahamkan. Kalau dia sudah paham ini, jamaah sekalian, niscaya dia tidak akan peduli dengan berbagai macam rintangan yang akan menghalanginya. Dan saya khawatir ketika dia masih bertanya seperti itu, mungkin dia belum mengerti jalan keselamatan. Maka perlu diajarkan. Atau bisa saja dia sudah paham, tapi perlu dikuatkan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ingatkan dia, tidak masalah keluarganya seluruhnya meninggalkan dia, memusuhi dia sekalipun, itu hanya kesedihan sesaat di dunia saja. Dan di akhirat akan berganti dengan kenikmatan yang abadi. Tapi sebaliknya, ingatkan juga, kalau dia memilih keridhaan mereka, lalu tidak mau masuk Islam, maka itu hanya kenikmatan sesaat di dunia. Dan di akhirat, mendapatkan azab yang kekal abadi. Dan seluruh keluarganya tidak akan sanggup untuk menolongnya. Wa ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Tidak ada bagi orang-orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah, kawan setia, kekasih, kawan setia, dan pemberi syafaat yang bisa menolongnya. Mereka enggak akan bisa menolongnya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, sampaikan kepadanya bagaimana perjuangan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dimusuhi, dibenci oleh hampir seluruh keluarga mereka. Bahkan mereka ingin membunuh beliau, dan beliau akhirnya terusir dari kampung halaman. Maka itu adalah teladan bagi setiap orang-orang yang beriman. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau dan kepada kita semuanya. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.